الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين عزنا الله وإياكم، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata al-Imam al-Allamah al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, al-qiyam wal-qu'ud fi salatil layl, berdiri dan duduk dalam melaksanakan salatul layl. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli laylan tawilan qa'iman, adalah dari bimbingan salat Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika beliau mengerjakan salatul layl. Beliau pernah mengerjakan salat di malam hari panjang, di malam yang panjang, dan beliau berdiri yang lama. Wa laylan tawilan qa'idan, dan beliau juga pernah mengerjakan salatul layl panjang dalam keadaan duduk. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman, dan beliau apabila membaca bacaannya dalam keadaan berdiri, maka beliau ruku' dalam keadaan berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan, dan apabila beliau membaca bacaannya dalam keadaan duduk, maka beliau pun ruku' dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Dawud. Wa kana ahyanan yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail dalam keadaan duduk dan beliau membaca bacaannya dalam keadaan beliau duduk. Fa idza baqiya bil qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayatan qama fa qara'aha wa huwa qa'imun, maka apabila telah tersisa dari bacaannya kurang lebih 30 atau 40 ayat, maka beliau berdiri dan beliau membaca sisa bacaan tersebut dalam keadaan beliau berdiri. Thumma raka'a wa sajada, lalu kemudian beliau ruku' dan beliau sujud. Thumma yasna'u fi raka'ati thaniyati mithla dhalik, kemudian beliau melakukan pada rakaat yang kedua seperti yang beliau kerjakan di rakaat yang pertama. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa innama shalla subhata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengerjakan salat sunnah as-subhah, yang dimaksud subhah yaitu nafilah. Beliau mengerjakan salat sunnah dalam keadaan duduk itu di akhir hayatnya, di masa-masa mendekati kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, lamma asanna, ketika beliau telah semakin lanjut usia. Wadhalika qabla wafatihi bi'amin, dan itu sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam setahun sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dari apa yang disebutkan oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail, yang menunjukkan dari kumpulan hadis-hadis tentang tata cara pelaksanaan salatul lail yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail dalam keadaan berdiri seperti salat secara umum. Beliau memulai salatnya dalam keadaan berdiri, takbiratul ihram, kemudian baca iftitah, kemudian baca al-fatihah, kemudian baca surah. Seluruhnya beliau lakukan dalam keadaan berdiri seperti salat yang biasa beliau kerjakan, dan itu mayoritas salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengerjakannya dalam keadaan berdiri, termasuk salat sunnah, termasuk salat al-lail. Ini keadaan yang pertama, dan ini yang disebutkan dalam hadis, yusalli lailan tawilan qa'iman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail panjang dan beliau melakukannya dalam keadaan berdiri. Keadaan yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salatul lail dalam keadaan duduk. Sudah pernah kita terangkan sebelumnya bahwa dalam mengerjakan salat sunnah, dalam mengerjakan salat sunnah diperbolehkan seorang mengerjakannya dalam keadaan duduk meskipun ia mampu mengerjakan dalam keadaan berdiri. Perbedaannya dalam hal keutamaan dan pahala, bahwa seorang yang mengerjakan salat sunnah dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia mampu melakukannya berdiri, maka orang yang mengerjakan dalam keadaan berdiri itu lebih afdal, dan mengerjakannya dalam keadaan duduk mendapatkan separuh pahala dari salatnya orang yang berdiri. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kekhususan beliau mengerjakan salat berdiri atau duduk, bagi beliau sama. Beliau mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita terangkan. Nah, keadaan yang kedua ini, Rasulullah alaihissalatu wassalam memulai salatnya dalam keadaan duduk. Jadi beliau melakukan takbiratul ihram duduk, membaca doa iftitah duduk, membaca doa, membaca suratul fatihah dalam keadaan duduk, dan melanjutkannya dengan baca surah, beliau tetap dalam keadaan duduk. Pada saat telah tersisa kurang lebih 30 atau 40 ayat yang akan beliau baca, maka beliau berdiri. Ya, setelah beliau duduk, sebelum rukuk beliau menyempatkan untuk berdiri. Lalu beliau melanjutkan bacaan surah 30 atau 40 ayat. Maka setelah selesai, maka beliau pun rukuk secara normal. Rukuk, berdiri, kemudian sujud seperti mengerjakan salat biasa. Nah, bangkit ke rakaat yang kedua, beliau duduk kembali. Beliau duduk, dan Nabi alaihi salat salam apabila beliau salat dalam keadaan duduk, beliau salat dengan cara bersila. Maka beliau mengerjakan pada rakaat yang kedua seperti yang beliau kerjakan pada rakaat yang pertama. Jadi ada duduknya, diawali sholatnya dengan duduk, kemudian sebelum rukuk beliau menyempatkan untuk berdiri, lalu kemudian mengerjakan sholat seperti sholat-sholat secara umum. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholatul lail seluruhnya dalam keadaan duduk. Seluruhnya dalam keadaan duduk dari awal hingga akhir sholat. Ini yang disebutkan dalam hadis yang boleh sebutkan hadis yang pertama riwayat Muslim dan Abu Dawud. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'idan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail panjang dalam keadaan beliau duduk. Namun duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengerjakan salatul lail itu di akhir-akhir masa hidupnya beliau, mendekati wafatnya beliau. Ya, disebabkan karena kondisi beliau yang semakin melemah, maka beliau mengerjakannya dalam keadaan duduk. Dan disebutkan bahwa itu seringkali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak satu tahun sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini kesimpulan dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang tata cara salat al-lail yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis ini, kata beliau, fihi raddun ala man ishtarata ala man iftataha an-nafilata qa'idan ay yarka'a qa'idan aw qa'iman ay yarka'a qa'iman. Dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang yang mensyaratkan apabila seseorang membuka salatul lail dalam keadaan duduk, maka dia juga rukuk harus dalam keadaan duduk. Kalau dia membuka salatnya dalam keadaan berdiri, maka dia juga harus melakukan rukuk dalam keadaan berdiri. Ini pendapat sebagian ulama, diriwayatkan dari sebagian Al-Hanafiyah. Mereka mengatakan kalau dia memulai sholatnya dalam keadaan duduk, maka dia rukuk juga harus dalam keadaan duduk. Kalau dia memulai sholatnya dalam keadaan berdiri, maka ketika dia rukuk juga dia harus melakukannya dalam keadaan berdiri. Maka hadis ini bantahan kepada mereka bahwa tidak mesti. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai sholatnya dalam keadaan duduk, namun ketika beliau rukuk dalam keadaan berdiri. Ya, sehingga pendapat ini terbantahkan. Namun alasan mereka berhujjah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari jalur Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana cara salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membaca dalam keadaan berdiri, maka beliau juga rukuk dalam keadaan berdiri. Dan apabila beliau membaca dalam keadaan duduk, maka beliau juga rukuk dalam keadaan duduk. Ini hujjah sebagian Al-Hanafiyah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza sahih. Hadis ini sahih. Hadis ini benar. Walakin la yalzamu minhu man'u ma rawahu Urwah anha. Namun ini tidaklah menafikan apa yang diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya dalam keadaan duduk. Thank you. melakukan ini, kadang-kadang melakukan itu, sesuai kemampuan beliau, semangatnya beliau ketika melakukannya. Kadang-kadang beliau memulai sholatnya dalam keadaan duduk, rukuknya dalam keadaan berdiri. Kadang-kadang apabila beliau memulai sholatnya dalam keadaan berdiri, maka beliau rukuk berdiri. Memulai sholatnya dalam keadaan duduk, maka beliau rukuknya duduk. Tidak bertentangan antara riwayat-riwayat ini. Semuanya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk dalam kategori ikhtilaf at-tanawwu', perselisihan yang beberapa ragam, beberapa cara pelaksanaan salatul lail yang seluruhnya sahih dan seluruhnya diamalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini kaitannya dengan tata cara pelaksanaan salat al-lail yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau, wa kana yajlisu mutarabbi'an, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk ketika beliau salat dengan cara bersila. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Sunan Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi rahimahumullahu taala. Maka hadis ini menjelaskan tentang cara duduk yang afdal apabila seorang hendak mengerjakan salat dengan cara duduk, bahwa apabila dia mengerjakannya dalam keadaan duduk, yang afdal duduk dengan cara mutarabbi'an, dengan cara bersila, karena inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun duduk yang lain diperbolehkan, duduk yang lain diperbolehkan. Pembahasan hanya dalam hal mana yang lebih afdal tentang tata cara duduk. Namun secara umum, duduk apa saja yang dilakukan selama duduk itu bukan duduk yang terlarang dalam syariat, diperbolehkan berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, jika engkau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Maka duduk tidak diterangkan tentang tata cara duduk apabila seorang melakukannya. Namun dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan salat dengan cara bersila apabila beliau duduk. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Humaid, beliau mengatakan, ra'aitu Anas bin Malik yusalli mutarabbi'an ala firashihi. Aku melihat Anas bin Malik mengerjakan salat dengan cara bersila di atas ranjangnya. Beliau mengerjakan salat dengan cara duduk bersila. Oleh karena itu disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah taala, kata beliau, wa qad waqa'a al-ittifaqu ala annahu yajuzu lahu ay yaq'uda ala ayyi sifatin syaa'a min al-qu'udi, dan telah terjadi kesepakatan para ulama bahwa diperbolehkan seorang duduk dengan cara apa saja yang diinginkan dari tata cara duduk, diperbolehkan. Namun permasalahannya hanya dalam hal yang manakah tata cara duduk yang lebih afdal, ya, dan telah kita sebutkan yang lebih afdal dengan cara bersila, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, Al-Imam Ahmad, dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i rahimahumullahu taala. Ini ma'asyara ikhwah rahimahumullah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.